الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kajian kita di malam hari ini ingin kita manfaatkan untuk istifadah dari sebuah karya sederhana namun topiknya sangat penting bagi kita semuanya, terkhusus di hari-hari ini. Saya pribadi sangat terdorong untuk ambil istifadah dari tema yang akan kita sebutkan ini sepulangnya dari berjumpa dengan masyayikh ahli sunnah di kota Madinah, di Al-Mamlakah Al-Arabiyyatus Saudiyah, yang mana sebelumnya para masyayikh, terkhusus Syekhana Rabi bin Hadi Al-Madkhali, kemudian Syekhana Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri, kemudian Syekhana Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, menyampaikan salam untuk antum semuanya. Dari majlis-majlis beliau, kami, saya pribadi dan beberapa asatidah lainnya, Ustadzuna Al-Ustadz Khamar Suaidi, Ustadzuna Al-Ustadz Usama Mahri, wa Ustadzuna Al-Ustadz Abdul Samad Bawazir, mendapatkan banyak faedah ilmiah dan faedah adabiyah dari para masyayikh tersebut. Tidak lepas hari berganti kecuali di sana ada al-fitan. Tidak akan pernah lepas zaman tertentu dari al-fitan. Asya'an kulla sya'an. Perkara yang terpenting pada setiap masalah ini adalah as-salamah minal fitan. Salamatul qalb, salamatul aqidah, salamatul manhaj, salamatul akhlaq wal adab. Terselamatkannya hati kita dari antatasyarrab, masuknya fitan ke dalam kalbu, yang Rasulullah SAW menyatakan, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah hati yang mencoba merespon al-fitan, respon yang jauh dari ilmu, respon yang jauh dari al-adillah, respon yang lebih didominasi oleh al-atifiyah, direspon dengan logika, emosi, kejahilan, gengsi. Ayyuma qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha meresponnya, merespon fitan tersebut, kecuali diletakkan titik hitam di dalam hati tersebut. Datang fitnah berikutnya, dia respon tanpa ilmu. Dia meresponnya dengan kejahilan, dengan asabiyah, dengan barakallahu fikum atifiyah, dengan logika, dan seterusnya. Nukitat fihi nuktatun sauda, akan diletakkan titik hitam berikutnya dalam hati tersebut. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Tidaklah setiap kalbu yang berusaha mengingkarinya, menjauhinya, mengingkari dan menjauhinya pun tetap harus dalam koridor ilmu, tetap dalam koridor al-adillah al-Quran was-sunnah. Nukitat fihi nuktatun bayda, akan diletakkan di sana sebuah titik putih. Begitu lagi datang fitnah berikutnya, fitnatus syubuhat, fitnatus syahawat. Dia berusaha mengingkarinya, menjauhinya, memperingatkan dirinya dan masyarakatnya dari fitan tersebut, tidak larut, tidak kemudian dia bersama dengan fitan tersebut, meresponnya, menyampaikannya, menukilnya, mengomentarinya. Nukitat fihi nuktatun bayda, Allah letakkan di situ titik putih. Hatta tasira ala qalbain, sampai dia menjadi dua bentuk kalbu, dua bentuk hati. Abyadha kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Ini jenis hati yang pertama. Abyad, dia putih jernih hatinya. Kenapa? Karena dia selalu menjauh, mengingkari untuk dirinya, memperingatkan umatnya, teman-temannya, kawan-kawannya dari al-fitan itu tadi. Putih bersih hati itu, tidak akan mampu sebuah fitnah pun merusak hati tersebut, memudaratkan kalbu jenis yang pertama ini, selama masih tegaknya langit dan bumi. Tetapi yang kedua, aswadun murbada kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Hitam pekat hatinya, karena dia selalu merespon al-fitan tanpa bimbingan ilmu, merespon al-fitan dengan atifiyah. Atifiyah itu bisa perasaan lemah, dhaif, perasaan yang dikedepankan, bukan ilmu. Atau sebaliknya, makna al-atifiyah antara lain adalah emosi, gengsi, emosi pribadi, hasad, al-kibir, semua bagian daripada itu tadi, al-atifiyah. Kalkuz mujakhia, bagaikan gelas yang diletakkan terbalik. Nah, gelas kalau terbalik gak mungkin diisi air yang menyejukkan. Dia akan tumpah, diberi nasihat tumpah, diberi dalil tumpah, diberi penjelasan ilmiah tumpah lagi. Karena dia mujakhia. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak bisa mengetahui mana yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang hak sebagai hak. illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang dinilai oleh hawa nafsunya bahwa itu adalah ma'ruf, bahwa itu adalah hak. Wala yunkiru munkaran, dan bahkan dia tidak bisa menilai yang mungkar sebagai mungkar, yang batil sebagai batil, illa ma usyriba min hawa, kecuali dalam koridor penilaian hawa nafsu dia. Enggak bisa lagi ilmiah. Subhanallah, antum jangan kira orang yang tidak bisa ilmiah itu adalah orang yang memang dari dasar ta'allumnya, dasar belajarnya memang tidak mengenal manhajus salaf. Tidak. Tidak mesti bahwa seorang yang tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar, entah ma'ruf dan mungkar dalam perkara akidah, dalam dakwah, ibadah, manhaj, jangan dikira hanya orang yang memang dari awal belajarnya di luar al-manhajus salafi. La. Di luar talabatul ilm. La. Di luar orang-orang yang selama ini dikenal menjauh dari fitanud dunia. La. Belum tentu. Bahkan sejarah menunjukkan betapa al-fitan itu menimpa, menyerang qalbu siapapun illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang memang dirahmati, itu dilindungi oleh Allah dengan rahmatnya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa adani Allah iyyakum min ittiba'il hawa. Sampai Allah pertemukan kita dengannya. Antum bisa sebut dalam sejarah ini, enggak usah jauh-jauh di zaman yang kita hidup, muncul nama-nama yang dahulu tatalmadhu ala masyayikhis sunnah, orang-orang yang sudah pernah belajar duduk bersimpuh di hadapan para masyayikhis sunnah. Sebut nama Falih al-Harbi, al-Haddadi. Sebut saja nama dulu tatalmad ala masyayikh Fa'al al-Harbi. Sekarang menyimpang keluar dari manhaj ahli sunnah. Sebut saja nama Alil Halabi yang pernah bertatalmad kepada al-Imam al-Albani yahdhur durusahu wa majalisahu, dan nama-nama lainnya. Innama hiyal fitan. Tidak lain itu hanyalah al-fitan. Menyerang qulubun nas. Maka di samping kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-fitan, penting untuk terus diingatkan kepada kita semuanya talabatul ilm, al-khauf, rasa takut bahwa dirinya terancam dengan fitan itu tanpa dia sadari. Kemudian yang ketiga, at-taqayyud bil manhaj as-salafi fi aqwalihi wa af'alihi wa da'watihi, untuk selalu terikat berpegang teguh dengan al-manhaj as-salafi pada setiap ucapan dan perbuatannya, sikap-sikapnya dan dakwahnya menjadi prinsip bagi dia. Tidak pernah terikat dengan manusia, enggak pernah terikat dengan sosok, tidak pernah terikat dengan person, ashkhas, afrad. Terikat dengan Al-Qur'an was sunnah. Ini salah satu prinsip yang penting untuk dipegang di masa fitan. Kemudian as-sair ala nahji al-ulama al-akabir, untuk selalu dia berjalan di atas prinsip dan bimbingan al-ulama al-akabir. Inda kulli fitan. Penting, pegang kembali ini. Antum pegang baik-baik. Al-fitan. Setiap muncul fitan. Di zaman antum hidup, antum lihat fitan. Barakallahu fikum. Abul Hasan al-Ma'ribi. Bagaimana ulama al-kabir menyikapinya? Ada pihak-pihak yang keluar dari bimbingan al-ulama al-kabir. Jatuh dia dalam fitan. Di antara mereka di masa itu munculnya, kurang lebih pada tahun 2001-2002, yakni 16 atau 15 tahun yang lalu, ada yang tetap berusaha untuk bersama fatwa al-akabir. Fanajau bifadlillah. Mereka selamat tentunya dengan pertolongan Allah, fadl minallah. Padahal saat munculnya luar biasa dahsyatnya. Syubhat qawiyyah, betul-betul kuat syubhatnya itu. Sehingga tidak jarang talabatul ilm aqwiya, yang luar biasa kemampuannya dalam talabul ilm, larut dalam fitan Abil Hasan. Subhanallah, tidak disangka kemarin kedatangan kami ke rumah kediaman Syekhina Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sejak ba'dal maghrib hingga mendekati waktu iqamatus salah, salatul isya, kurang lebih 1.5 jam. Beliau memberikan faedah demi faedah yang tidak mungkin diceritakan satu persatu. Namun di antara faedah yang kita dapatkan adalah sosok talibul ilm yang kita mengiranya dia adalah seorang talibul ilm al-mutamakkin yang kokoh dalam keilmuannya dan manhajnya. Ternyata beliau memberi faedah bahwa ar-rajul kana at'abana ayyam fitnat Abil Hasan. Si fulan ini dulu membuat capek kita, melelahkan kita di saat fitnahnya Abil Hasan berkobar apinya. Subhanallah, kita terkejut. Walaupun kami berempat memang sempat menangkap adanya sinyal-sinyal pada pihak yang bersangkutan ini. Bukan orang Indonesia. Nah. Al-fitan ya ikhwan. Luar biasa. Dan subhanallah di akhir-akhir ini dia mulai berjalan sedikit demi sedikit bersama fitan yang baru. Yang baru muncul. Yang sekarang sedang proses dibenahi oleh para ulama. Kalau memang saatnya antum tahu, para ulama yang akan mengabarkannya, insyaallah. Begitu juga fitnah Ali Hasan Al-Halabi. Luar biasa dahsyat. Ali Al-Halabi termasuk orang yang dahulunya sering datang ke majalis ulama kita, terkhusus Syekhina Rabi'. Kalau dia datang ke Al-Mamlakah, berkunjung ke rumah Syekh, termasuk orang yang sangat kuat pembelaannya dahulu terhadap Syekh Rabi', termasuk yang menukil ucapan Al-Imamul Albani bahwa Syekhina Rabi' adalah Imamul Jarhi wa Ta'dil bihaqqin fi hadzal 'asr. Pembawa panji atau bendera al-jarh wa ta'dil yang benar, yang hakiki di zaman ini, kata Imamul Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi fitan bermula dari ketidakjujuran lisan, bermula dari gengsi, bermula dari al-kibir, merendahkan pihak lain. Sekarang dia berhadapan dengan ulama. fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri. Bagaimana dahsyatnya yang muncul di awal tahun 2006 kurang lebih. Yakni 11 tahun yang lalu. Mulai munculnya ke permukaan. Walaupun sebenarnya ada beberapa pihak yang sudah menangkap bibit-bibitnya sejak sebelum itu. Tapi al-fitan ya ikhwan. Lihat berapa banyak ikhwan dulu afadil. Ikhwan kita dulu mengenalnya ahlu ibadah. Ahlu ibadah. Ikhwan dulu dikenalnya zawu adab. Di ma'ahid ahli sunnah. Bagaimana dia ditakdirkan untuk belajar, dimudahkan oleh Allah untuk belajar ke Dammaj. Kita para satidah sebenarnya sudah mulai meragukan. Tapi kita gak berani menjawab karena belum ada fatwa dari ulama. Kita terdiam. Datang, Ustaz kita mau berangkat ke Dammaj. Masya Allah, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Apa nasihatnya Ustaz? Yang sekarang sudah menjadi hajuriyin, yubaddi'un nas wa yuhazzibun nas. Sebelum berangkat itu minta nasihat kepada asatidzah. Asatidzah hanya bisa mengatakan usik wa iyaya bitaqwallah wal jid wal istihad wat ta'awun tawadhu' fi ma bainakum. Kemudian kita pesan waktu itu, kalau antum sampai di Dammaj, jangan lupa bahwa Dammaj itu hanya salah satu dari tempat belajar dan bahwasanya kita punya ulama kibar yang sekarang ada di Mekah dan Madinah, sehingga antum usahakan ikuti fatwa mereka, baca karya-karya mereka, fatwa kibarul ulama, fatwa lajnah. Kenapa? Karena kita tahu di Dammaj itu selalu ditanamkan asabiyah terhadap syaikhuhum, terhadap fatwa syaikhuhum. Ka'annahu syaikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sebagaimana antum bisa putar kembali penjelasan asatidzah ya, 7 atau 8 tahun yang lalu tentang fitnatul hajuri. Bisa antum putar kembali keterangan-keterangan asatidzah. Ya Ustaz, naam, jazakallah khair nasihatnya. Tapi kebanyakan anak-anak yang belum berpengalaman itu gak paham nasihat secara terapannya gimana sih. Mungkin dia paham ya, naam, jazakallah khair Ustaz, baca ya buku-buku ulama, baca lajnah. Antum ingin tahu fatwa tentang fikih, baca fatwa Ibn Uthaymin, fatwa Ibn Baz. Naam, baca. Supaya apa? Maksud asatidzah supaya antum tidak tersilaukan dengan hajuri. Yang kalau berkhutbah luar biasa. Adillah, adillah, Quran wa sunnah wa huwa kamathalil himar yahmilu asfara. Ma yafhamil kita wa sunnah. Fahman sahihan. Kalau menyebutkan hadis dengan takhrijnya, tersilaukan murid-murid. Maka kita ingatkan, baca buku-buku Syekh Muqbil, buku-buku Al-Albani, buku-buku Rabi' bin Hadi. Baca. Nah. Ya Ustaz, nampaknya tidak diterapkan nasihat-nasihat itu. Akhirnya dia larut dalam fitan itu dan memusuhi ulama, memusuhi asatidzah di negerinya masing-masing. Berlalulah fitnah al-hajuri. Setelah Syekhuna Ubaid, kemudian dilanjutkan Syekhuna Rabi berfatwa mentahdir Yahya bin Ali al-Hajuri bahwa dia seorang yang berakidah khawarij, dalun mudil. Muncul fitnah berikutnya, fitnah Muhammad al-Imam. Ulama dia, thalabatul ilm dari asatidzah sebenarnya sudah mulai memahami beberapa keterangan ulama, isyarah-isyarah. Cuma asatidzah masih tertahan untuk berbicara kepada thalabah. Nah, tertahan karena memang ulama belum mengeluarkan fatwa. Tapi asatidzah mendapatkan istifadah dari majalis melalui kunjungan-kunjungan asatidzah ke mamlakah. Dengar Syekh Rabi bicara di majlis, kada kada kada kada. Kunjung Syekh Ubaid bicara, disimpan oleh asatidzah. Pulang gimana? Ustaz, oleh-oleh, masyayikh kirim salam buat antum. Yukri'una alaikumussalam. Barakallahu fikum. Berlalu fitnah Muhammad al-Imam, larutlah yang larut dengan fitnah Muhammad al-Imam di negeri ini, di negeri Yaman, dan di tempat-tempat yang lainnya. Nah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, maka teruslah bersama dengan al-akabir. Jangan mudah terpancing dengan sebuah fitnah walaupun dia barraqah, bagaikan kilat sinarnya. Indah seolah-olah terlihat. Ini adalah kebenaran. Ini adalah al-haq. Fatusri'una fi ad-dukhul fiha. Antum terburu-buru masuk ke dalamnya. Di masa-masa al-fitan, pentingnya kita untuk berpegang teguh dengan at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Yang dengannya antum bisa mengetahui suratu al-mas'alah. Gambaran tentang sebuah permasalahan. Gimana caranya kembali? Menunggu penjelasan ulama. Jangan terburu-buru. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Ada sebuah karya Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, di mana karya ini sebenarnya adalah sebuah transkrip awalnya dari muhadharah beliau yang beliau sampaikan hampir 9 tahun yang lalu, tahun 1430 Hijriah, di kota Mekkah, di Masjid Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Topik daripada muhadharah itu kemudian dijadikan sebuah kitab dengan judul Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajr fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah. Ana ulangi judul buku ini, Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajr fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah. Kita akan mengambil faedah insyaallah dari buku ini. Tepatnya yaitu globalnya masalah al-hajr. Yang di dalamnya terkandung masalah at-tahdzir. Apa hakikatnya? Kapan diterapkannya? Sebab-sebab munculnya al-hajr. Ini akan dibahas oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dan ana secara pribadi terdorong untuk membacakan ini kepada antum, walaupun bitalkhis, sifatnya ikhtisar, ringkas dari kitab ini. Karena seperti apa yang beliau sebutkan juga, mas'alatul hajr ini pada penerapannya mabaina ifrat wa tafrit, ekstrim di dalam menerapkannya tentang hajar ini. Kenapa ekstrim? Karena dia tidak mengikuti jejak ulama. Kenapa ekstrim? Karena musta'jil, karena terburu-buru. Kenapa ekstrim? Karena tidak memiliki suratul mas'alah ala haqiqatiha, gambaran permasalahan yang sedang dibahas yang sebenarnya. Kenapa sampai ekstrim? Karena diselimuti oleh emosi ekstrim. Di sisi lain, at-tafrid, kecenderungan untuk mengabaikan atau meremehkannya. Tentu bukan sekedar bersumber dari at-takasul, rasa malas untuk menerapkannya, bukan, tetapi ada syubhat. yang masuk di benaknya tentang masalah al-hajr. Ini masalah penting di zaman kita ini. Di zaman ini sekarang masalah yang sangat penting. Karena pihak yang jenis pertama yang yaqa'una fil ifrat yad'una annahum 'ala as-salafiyah. Pihak pertama yang cenderung ekstrim dalam penerapannya keluar dari kaidah-kaidah syar'i, keluar dari bimbingan-bimbingan al-akabir. Adanya sikap al-isti'jal wasyiddah, terburu-buru dan sikap yang keras. Kenapa? Ini jenis yang pertama. Bermunculan. Mereka ini jenis yang pertama ini pun mengklaim bahwa dia bagian daripada salafiyah dan apa yang dilakukan bagian dari manhajus salafi. Bagaimana al-akabir menjelaskannya, mengupas masalah ini. Tirai pemisahnya bukan lagi dinding pemisah, saya katakan tirai. Pemisahnya itu sangat tipis. Sehingga sangat sulit bagi banyak pihak hatta talabatul ilm untuk membedakan mana yang al-hajr al-asyari, al-mashru', mana yang al-hajr al-madhmum. Sulit dibedakan. Jenis yang pertama ini, al-ifrat, muncullah semisal al-haddadiyah. Para bintangnya semisal Fauzi al-Athari, Fali al-Harbi, Mahmud al-Haddad, dan yang lainnya dari para pemeran jenis ifrat. Kemudian yang berikutnya, al-Hajuriyun, juga jatuh dalam ifrat, ashwai, yang tidak beraturan, ngawur, keluar dari bingkai bimbingan al-akabir. Jenis yang kedua yang jatuh dalam sikap at-tafrid, sikap cenderung menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap gak penting, menganggap ini adalah pemecah belah umat, menganggap ini bertentangan dengan upaya menyatukan umat. Sehingga muncullah syubhat-syubhat. Nah, ini lebih dimotori oleh Ibrahim Ruhaili, dimotori oleh Ali Al-Halabi, dimotori oleh Abul Hasan Al-Misri, dan yang sejenis ini. Jenis dua contoh tadi di Indonesia juga pun ada pemeran-pemerannya dari dua belah pihak ini. Kita ingin mencoba kembali kepada bimbingan ulama dalam masalah ini. Bagaimana sih ulama menilai? Bagaimana ulama al-akabir menilai masalah ini? Ketika antum ingin membahas seperti ini, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar terbimbing. Berdoa kepada Allah untuk menyikapinya dengan ilmu, bukan atifiyah. Atifiyah itu termasuk, aduh sumpahlah anak gak paham, terserah. Nah, ini atifiyah. Ada tanda-tanda dia akan jatuh dalam fitan. Anak gak paham, anak, sudahlah, ruwet. Ini ada tanda-tanda bahwa dia sudah tidak menyikapi masalah dengan ilmu, tidak sabar dia. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ini masuk dalam makna ayat. Dan sungguh telah kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai bala. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Maksudnya apa bersabar? Bersabar berjalan di atas kaidah-kaidah diniyah, di atas dalil-dalil syar'i, di atas bimbingan al-manhaj salafi. Dalam menyikapi setiap masalah dengan detail. Atau dia sabar dalam masalah ini. Tetapi masalah itu dan itu dia gak sabar. Bentuk gak sabarnya, aduh sudahlah. Ana enggak faham, enggak mudeng. Ana enggak ngerti ini. Sudah. Enggak sabar dia. Padahal Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya orang-orang yang berjuang, berupaya, sabar, serius di jalan agama kami, di jalan ilmu din ini, di jalan perjuangan mengamalkan ad-din, berjuang dia. Lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan akidah yang lurus, jalan-jalan manhaj yang benar, jalan-jalan kawaid-kawaid diniyah yang diwariskan oleh salaful ummah. Akan Allah tunjukkan. Wa innallaha la'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang-orang yang muhsinin, berbuat ihsan, sehingga Allah selalu bersama kita, Allah selalu menolong kita, melindungi manhaj kita, melindungi akidah kita, melindungi hati kita dari fitan. Sudahkah kita termasuk al-muhsinin dan termasuk orang-orang yang bermujahadah? Ikhwani fiddin azanillah yakum, mas'alatul hajr ini insyaallah akan kita bahas biiznillah dalam beberapa hari ini, untuk kita mencoba memahami penjelasan para ulama menyikapi setiap masail yang terjadi di era kita hidup, di zaman kita berjalan di muka bumi ini. Demikian, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.